yang karena keberadaan mereka kita ada. Kemudian yang ketiga yaitu kita sudah mempelajari wasiat Luqman. Yang ketiga adalah bahwa termasuk ajaran dan didikan yang harus kita ajarkan dan didikan kepada anak-anak kita adalah bahwa tidak ada ketaatan dalam perihal apapun kepada siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan apapun kepada siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang keempat yang diajarkan oleh Luqman adalah bahwa kita dianjurkan untuk mengajarkan anak tentang muraqabatullah. Muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa nanti di hari kiamat semua akan dihisab. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman sedikit apapun maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu pendidikan dini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, merasa selalu diawasi oleh Allah. Bagaimana dia berkata jujur, bagaimana dia berlaku jujur, meskipun tidak ada kita di samping dia. Kita beri contoh, misalkan seorang anak diberikan amanah bahwasanya dia tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas menonton kecuali pada hari tertentu, menonton misalkan di komputer karena anak juga perlu refreshing. Maka boleh-boleh saja dia menonton hal-hal yang bermanfaat dari internet, tapi pada hari yang sudah kita tentukan, misalkan hari libur, hari Ahad. Maka saat kita ada di sampingnya, saat kita tidak ada di sampingnya, dia tetap akan menjaga amanah tersebut. Nah, ini termasuk dari hal yang patut diajarkan kepada anak, yaitu merasa diawasi selalu oleh Allah. Apapun yang dikerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Yang kelima yang sudah kita pelajari dari wasiat Luqman adalah Luqman alaihi salam memberikan wasiat kepada anaknya agar mendirikan sholat. Dan kita sudah berbicara hal ini panjang lebar, bagaimana tentang mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar kata-kata mengerjakan sholat, akan tetapi mendirikan sholat. Seperti Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar untuk mengerjakan sholat, karena setiap orang juga bisa untuk mengerjakan sholat, akan tetapi mendirikan sholat yang disebutkan oleh penulis di sini addiha bihududiha wa furudhiha wa awqatiha, yaitu menunaikan sholat tersebut dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan memperhatikan waktu-waktunya. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Nah, apabila berkaitan dengan sholat, maka otomatis kita juga mengajarkan kepada anak syarat sahnya sholat, yaitu berwudu. Dan apabila berkaitan dengan wudu, maka juga berkaitan dengan istinja. Beristinja, membersihkan kotoran dari najis, baik itu saat buang air kecil, buang air besar, ataupun dari hadas, baik itu saat junub ataupun saat haid. Nah, ini semua wajib diajarkan oleh para orang tua. Itu kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya hal-hal yang seperti ini. Nah, akhwatil muslimah hafizukumullah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lima wasiat yang diajarkan Luqman alaihi salam yang sudah kita pelajari. Sekarang kita membaca wasiat yang keenam dari apa yang diajarkan Luqman alaihi salam kepada anaknya, yaitu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Penulis Syekh Muhammad Jamil bin Zainur rahimahullahu taala, bilutfin walinin hasba taqatik, yang artinya perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegah akan yang bongkar, dengan lembut, dengan santun, sesuai dengan kemampuanmu. Di sini ada dua makna yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, yaitu bahwa seorang orang tua dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarganya. Ini salah satu pendidikan dan pengajaran yang dia ajarkan di tengah keluarganya. Orang tua wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tua wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, kemudian ada makna yang kedua, yaitu orang tua mengajari anaknya agar tahu bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, orang tua mengajari anaknya agar tahu bagaimana cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di situ ada dua makna, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Apakah kita di tengah keluarga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Artinya kalau ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, baik itu meninggalkan kewajiban, maka kita melakukan amar ma'ruf. Ataupun anak-anak kita yang melakukan kemungkaran, maka kita melakukan nahi mungkar. Kita tegakkan nahi mungkar di dalamnya. Kemudian ada makna yang kedua, yaitu orang tua mengajari kepada anaknya bagaimana tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau seandainya seseorang bergaul dengan orang lain, maka dia ajari anaknya tersebut tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, salah satu cara yang disebutkan oleh pensyarah atau penulis di dalam kitabnya, bilutfin walin. Karena memang asal hukum amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar, itu dengan lutf dan lin. Asal hukumnya dengan kelembutan dan kesantunan. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Nah, di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala amiran rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yad'a al-khalqa ila Allah bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada makhluk-makhluk agar menyembah Allah dan menyuruhnya dengan hikmah. Apa itu hikmah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Uh, atau oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, karena dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tidak dijelaskan apa makna hikmah di dalam ayat tersebut atau di dalam tafsiran ayat tersebut. Kita baca dari tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Hadhihi al-ayah nazalat bi Makkah fi waqtin al-amru bi muhadanati Quraisy wa amarahu an yad'a ila dinillah wa syar'ihi bi taraddufin walin duna mukhashanatin wa ta'nif. وهكذا ينبغي أن يوقظ المسلمون إلى يوم القيامة فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين." Artinya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin ucapkan ahlan wa sahlan kepada kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Sahal hafizahullah taala, yang sedang menonton kajian ini. Mudah-mudahan saya alumni Gontor tahun 97, dan Kiai Hasan Abdullah Sahal hafizahullah taala adalah kiai saya pada waktu saya masih nyantri di Pondok Menteren Darussalam Gontor hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur beliau, diikhlaskan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-ayah nazalat bi Makkah. Ayat ini turun di kota Makkah pada waktu al-amru bi muhadanati Quraisy. Pada waktu itu keadaan menuntut untuk senantiasa melakukan tindakan persuasif dengan orang-orang Quraisy. Wa amarahu an yad'a ila dinillahi wa syar'ihi bi talattuf walin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mendakwahi kepada agama Allah dan kepada syariat Allah dengan talattuf, yaitu dengan sikap kelembutan, walin, dan sikap kelembutan juga, duna mukhashanah wa ta'nif, tanpa harus keras dan tanpa harus pencelaan, sikap keras dan sikap pencelaan. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Maka kita sebagai orang tua mengajari anak-anak kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara hikmah yang pertama. Ya, dengan cara hikmah. Kemudian di sini Allah menyebutkan wal mau'izatil hasanah. Yang kedua yaitu dengan cara pelajaran yang baik. Apa itu yang disebut dengan pelajaran yang baik? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay bima fihi min az-zawajir wal waqa'i' bin nasi dzakirhum biha liyahdhar ba'sallahi ta'ala. Agar agar dengan mengajari anak amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa yang ada di dalamnya, dari berupa az-zawajir, peringatan-peringatan keras, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi pada manusia, untuk mengingatkan mereka agar mereka menjauhi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi naik ya, asalnya dia lembut, kemudian ketika dia memerlukan untuk mau'idhah hasanah, yaitu menyebutkan hadis-hadis, ayat-ayat yang mengancam, yang hadisnya berupa nazarah, peringatan-peringatan keras, maka tidak mengapa. Nah, ajari anak untuk hal seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ai man ihtaja minhum ila munadharah wa jidal. Yang artinya, barang siapa yang memerlukan dari mereka untuk berdebat, berdebat, falyakun bil wajhil hasan, birifqin walinin wa husni khitab, maka hendaklah dia dengan wajah yang baik, kemudian dengan sikap yang santun, kemudian dengan sikap yang lembut, dan kemudian dengan ungkapan yang baik. Nah, itu yang dimaksud wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, tiga hal ini diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya saat ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saat ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladhina zulimu atau zalamu min. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan ungkapan yang lebih baik. Tadi, dengan raut wajah yang baik, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan, kemudian ungkapan yang baik terhadap orang yang kita ingin hadapi, maka pada saat itu, kecuali orang-orang yang berbuat zalim dari mereka. Maka di sini para ikhwah, ya, ajari kepada anak-anak kita agar beramar ma'ruf nahi munkar dengan santun, dengan lembut terhadap orang. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Yaitu ketika Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah wahai Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun. Fir'aun siapa? Pengaku Tuhan. Manusia paling bengis, keji. Manusia paling luar biasa, tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wasallam qawlan layyinan la'allahum yatadhakkaru aw yakhsha. Agar la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar ia ingat ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena tugas kita cuma menyampaikan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya dan siapa yang dan lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tahu nasib orang ini. Dia bahagia masuk surga, dia sengsara masuk neraka, sudah tahu. Kita cuma menyampaikan ma alaina illa al-balagh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Haji Wada, beliau mengatakan, "Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan." Itu tugas seorang pendakwah. Nah, tanamkan itu kepada anak-anak kita bahwa kita cuma bisanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun memberikan petunjuk ke dalam hati agar ia mengamalkan apa yang kita amarkan dan menjauhi apa yang kita nahikan, itu di tangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272, laisa alaika hudahum, bukan kewajibanmu memberikan petunjuk kepada mereka, kewajibanmu mendakwahi mereka. Ya, adapun petunjuk yang berupa taufiq, yaitu mengamalkan da'u, mengamalkan apa yang didakwahkan, mengamalkan ilmu yang didakwahkan, maka itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian penulis membawakan wasiat yang ketujuh yang dilakukan, yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Wasbir ala ma asabak, yang artinya bersabarlah atas apa yang menimpamu. Nah, ini semuanya disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman, ya, dalam surat Luqman dari mulai ayat 13 sampai seterusnya. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa kita perlu mendidik anak kita agar apabila ada yang tidak melaksanakan kewajiban, maka hendaklah diamarkan. Apabila ada yang melakukan kemungkaran, hendaklah dinahikan. Itu harus dibiasakan anak-anak kita melakukan itu, karena itu termasuk bagian dari amal ibadah dan termasuk daripada iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran. Maka kenalkan kepada anak-anak kita ada namanya ibadah, nah, amar ma'ruf nahi munkar. Menasihati orang kalau seandainya dia meninggalkan kewajiban. Kemudian menasihati orang kalau seandainya ia melakukan kemungkaran. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiat yang ketujuh, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, alima anna al-amira bil ma'rufi wal nahi anil munkari la budda an yanaluhu minan nasi ala. فأمره بالصبر قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم صحيح رواه أحمد وغيره. Yang artinya ia mengetahui bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf atau orang yang mencegah akan kemungkaran, maka harus mendapati dari manusia gangguan. Ya, harus mendapati dari manusia celaan, harus mendapati dari manusia perlakuan buruk. Fa'amarahu bis-sabr. Maka Allah memerintahkan bagi siapa saja yang berdakwah untuk sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan yang dia dapati dari manusia, keburukan yang dia dapati dari manusia, lebih utama dibandingkan seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar, lebih utama daripada menyendiri. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, hadis sahih. Nah, di sini pun juga ada dua makna, ibu-ibu. Ajari anak-anak kita, ya, melakukan sabar saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya amar ma'rufnya ditolak, nahi mungkar yang dilecehkan, maka bersabarlah. Sabar ya nak. Yang penting kita menyampaikan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran. Sabar ya nak. Nah, seperti itu. Ajari anak-anak kita agar bersabar. Karena tujuan kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ada makna yang kedua. Makna yang kedua adalah apa? Yaitu orang tua sendiri saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan anak-anaknya, dia harus bersabar. Nah, ini makna yang kedua. Orang tua sendiri saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan anak-anaknya, maka dia harus bersabar. Nih, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang digunakan oleh Allah. Baik. Sedikit tentang sabar. Sabar itu sulit, tapi tidak mustahil. Sulit kenapa? Karena dia kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari rasul bersabar. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim apabila dia bersabar, maka dia telah mencontoh para rasul dari ulul azmi, rasul-rasul termulia dari seluruh rasul, dari Nabi Musa, Isa, Nuh, kemudian Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersabar berarti dia mencontoh para rasul dari ulul azmi. Dan kata-kata fasbir di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya, hampir ada 11 ayat fasbir, fasbir, fasbir, fasbir, fasbir, fasbir. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Dan kalau kita lihat manusia yang tidak rugi, yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian, mereka lah orang-orang yang bersabar saat berdakwah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasihati dengan kebaikan. Nasihat menasihati dengan kebaikan inilah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan mendapati keburukan, mendapati gangguan, mendapati ketidaksukaan dari orang. Maka dia mau tidak mau harus bersabar. Itu poin pertama. Ya, sabar itu sulit tapi tidak mustahil. Kenapa? Karena dia kedudukan yang tinggi hanya dimiliki oleh para rasul dari ulul azmi. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sabar pasti akan berbuah manis. Saat berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar pasti akan berbuah manis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat. Dalam surat Ar-Rum ayat 60, dalam surat Ghafir ayat 55, dalam surat Ghafir ayat 77. Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Ini yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat beliau melakukan dakwah ke Taif. Lalu setelah itu beliau diintimidasi oleh anak-anak Taif, oleh budak-budak Taif. Beliau dilempari batu, kemudian beliau menderita, sakit hati dan luar dalam. Tapi ketika ada Jibril alaihissalam dan dua malaikat, dan malaikat penjaga gunung mengatakan, akhsibu alaihim akhsabain, akhsifu alaihim akhsabain, apakah aku timpakan kepada mereka dua gunung wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, bal arju an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Tidak, akan tetapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah, yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan subhanallah, akhirnya mereka memang menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pejuang-pejuang bagi agama Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyaddu ummati 'ala dajjal bani tamim. Yang artinya umatku yang paling pemberani terhadap dajjal adalah Bani Tamim, yaitu keturunan Tamim. Tamim berasal dari Taif. Nah, ini lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, berkat kesabaran maka akan berbuah manis. Ini poin yang kedua. Maka saat kita mengambil makna kedua pun, bahwa orang tua hendaknya sabar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap anak-anaknya, maka pada saat itu dia pasti mendapati buah yang manis atas kesabaran tersebut. Saya ingin mencarikan hadis siapa itu yang menyebutkan bahwa asyaddu ummati 'ala dajjal bani tamim. Jelas itu tadi tentang bersabar. Nah, di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis, sebenarnya hadisnya umum, yaitu tata cara bergaul. Mau tidak mau ketika kita bergaul dengan manusia, pasti kita mendapati gesekan-gesekan, ucapan yang tidak nyaman, perlakuan yang tidak sopan, ya, di lawan gaul kita menyadarinya atau tidak menyadarinya. Begitu juga kita, kita sadari atau kita tidak sadari, kita kadang mengucapkan ucapan yang tidak nyaman, kelakuan yang tidak nyaman terhadap orang lain. Maka salah satu solusi yang paling bagus untuk sukses bergaul adalah seseorang bersabar. Bersabar saat dia bergaul. Karena lawan gaul kita manusia, bukan malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Dia manusia, yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, dan orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan kita bukan malaikat. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh. Fa'ish wahidan awsil akhaka, fa innahu muqaribu dhanbi wa mujarribu." Jika engkau di setiap perkaramu menginginkan teman yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka engkau tidak akan pernah mendapati teman yang tidak salah. Engkau tidak akan pernah mendapati teman yang tidak salah. Kalau begitu, silahkan hidup sendirian, menyendiri, tidak perlu bergaul, tidak perlu bersosial, ya. Atau tetap engkau bergaul, tapi ingat, kadang teman pergaulanmu itu melakukan kesalahan, teman pergaulanmu itu melakukan kebenaran. Ini kunci sukses bergaul. Kawan kita bukan malaikat, ya. Temanmu bukan malaikat yang kadang selalu yang selalu benar tidak pernah salah. Kawanmu manusia yang kadang dia sadar atau tidak sadar menyakiti hati kita. Wallahu a'lam. Nah, kemudian penulis membawakan surat Luqman ayat 17. Inna dzalika min azmil umur. Ay inna sabra ala adhan nas lamin azmil umur. Sesungguhnya hal tersebut termasuk daripada kekuatan hati atau kekuatan perkara. Maksudnya kesabaran atas keburukan yang didapati dari manusia termasuk daripada perkara-perkara keteguhan. Artinya para ikhwah, orang ketika bergaul pasti akan mendapatkan gesekan-gesekan. Maka saat bersabar itu akan meneguhkan perkara kita. Jangan sedikit-sedikit langsung mundur, sedikit-sedikit langsung tidak mau bergaul, sedikit-sedikit langsung ngambekan, merajuk dan semisal. Maka tidak. Nah, lihat, di sini dikatakan azmil umur, perkara yang kokoh. Makanya kesabaran itu adalah milik ulul azmi dari para rasul. Fasbir kama sabar ulul azmi, bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari rasul. Sama-sama azmil umur, perkara yang kokoh. Hanya rasul-rasul yang kokoh yang bisa bersabar. Dan dari lima rasul dari ulul azmi tersebut, mereka memang ujiannya lebih berat daripada rasul-rasul yang lain. Dari mulai Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan diakhiri dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, ya, masih ada poin-poin tentang wasiat Luqman pada bab ini. Ya. Saya lanjutkan poin terakhir pada pertemuan ini, karena sebentar lagi di Banjarmasin masuk waktu maghrib. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas." Jangan palingkan pipimu dari manusia. Ya. Jangan palingkan pipimu dari manusia. Surat Luqman ayat 18. Mari kita baca tafsiran dari ayat tersebut. Ahibati hafizakumullah taala, ini adalah salah satu yang patut kita ajarkan kepada anak kita agar berlaku sopan santun saat berbicara dengan seseorang. wala tusair khaddaka linnas. Tusair, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong saat ngomong. Ya, lihat Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan pada ayat ini, ay yaqulu la tu'rid biwajhika anin nas idza kallamtahum aw kallamuka. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia jika kamu sedang berbicara kepada manusia atau orang berbicara kepadamu. Ini ajarkan kepada anak ya tentang tata cara seseorang beradab saat berbicara. Misalkan lawan bicara kita ada di samping kan, maka hadapkanlah wajah kita ke lawan bicara kita. Tatap wajahnya dengan penuh dengan kesenangan, dengan penuh keindahan, dengan penuh kehormatan. Tatap wajahnya. Ihtiqaran minka lahu. Jangan sampai kau berpaling dari orang yang kamu bicarai atau kamu berbicara dengan, atau mereka berbicara denganmu, jangan sampai kamu berpaling sebagai bentuk perendahan terhadap mereka, wastikbaran alaihim, dan penyombongan diri atas mereka. Walakin alim janibak, akan tetapi lembutkanlah sikapmu. Wabsut wajhaka ilaihim, dan wabsut wajhaka ilaihim, maksudnya cerahkanlah wajahmu ketika berhadapan dengan mereka. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaiha ilaihi mumbasit. Jangan engkau pernah remehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun wajahmu walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu penuh dengan berseri-seri, tersenyum ya, ramah, nyaman dipandang. Nah, ini ajari kepada anak-anak kita adab berbicara dengan orang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsir ayat ini, yaqulu la tatakabbar fatahqira ibadallah wa tu'ridha anhum biwajhika idza kallamuka. Jangan kamu sombong, ini pasti Pak. Pasti para akhwat sekalian, yang berbicara kemudian dia berpaling dari orang yang dia bicarai, ini pasti menunjukkan kesombongan. Tidak bisa tidak. Jangan kamu sombong kemudian kamu melecehkan hamba-hamba Allah, dan kamu berpaling dari mereka dengan wajahmu jika mereka membicaraimu, jika mereka ngobrol denganmu, maka hadapkanlah wajahmu. Ini termasuk adab. Ajari anak-anak kita untuk beradab dengan adab yang seperti ini. Dan ini juga tafsiran dari Al-Aufi, kemudian juga dari Ikrimah rahimahumallahu ta'ala. Zaid bin Aslam rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, la takallam wa anta mu'rid. Jangan engkau berbicara dalam keadaan engkau sedang berpaling. Jadi kalau ingin ngomong, maka menghadaplah kepada orang yang kita ingin omongi. Kita ingin berbicara dengannya, hadaplah. Jangan engkau tidak menghadap kepadanya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwa apabila ada orang ngomong kepadamu, berbicara kepadamu, berhadaplah kepadanya. Zaid bin Aslam kebalikannya, apabila kamu berbicara kepada orang, maka menghadaplah kepadanya. Jadi dua-duanya, ya, dua-duanya benar. Di sana ada tafsiran lain, dan tafsiran dari Zaid bin Aslam tersebut juga ditafsiri oleh Mujahid, kemudian oleh Abul Jauza, kemudian oleh Sa'id bin Jubair, Dhahhab, Ibnu Yazid, semuanya dari kalangan tabi'in. Mereka mengatakan kalau kamu sedang berbicara, maka hadapkanlah wajahmu kepada orang yang engkau bicara. Jangan kamu berpaling. Ya. La takallam wa anta mu'rid. Jangan engkau berbicara dalam keadaan engkau sedang berpaling. Di sana ada tafsiran yang ketiga dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah. Beliau mengatakan, at-tasydiq fil kalam, bahwa yang dimaksud dengan wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan wajahmu dari manusia, adalah terlalu jelimet di dalam berbicara. Jadi kalau ngomong itu susah dipahami, terlalu tinggi pembicaraannya. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan was-shawabu al-qaulul awwal, dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian penulis mengatakan la tu'rid biwajhika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilayhi yumbasit. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dan wajahmu dalam keadaan penuh dengan keceriaan, kesenangan saat bertemu dengan saudaramu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laqa sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu, di hadapan wajahnya, di depannya, itu adalah pahala sedekah atasmu. Sahihun rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Ini dulu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berhenti pada wasiat yang ke-8. Ya, wasiat yang ke-8. Mohon kepada ibu-ibu, kalau seandainya saya ngajar setiap Sabtu sore, mohon diingatkan saya sampai wasiat keberapa. Karena saya ngajar kitab ini juga di beberapa daerah, takutnya tercampur-campur. Bukan tidak perhatian dengan kajian, tapi saya di Samarinda juga ngajar kitab ini. Saya di beberapa tempat juga ngajar kitab ini. Jadi mohon ada yang memberitahukan, entah langsung ke saya dari panitia-panitia Qawarir, ataupun siapa saja yang memberitahukan ke saya bahwa Ustaz sudah sampai poin kesekian, gitu aja ya. Jadi saya tadi sebelum kajian harus melihat dulu nih sampai mana ya, sehingga saya agak bingung tadi. Yang jelas ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.